dari Ganta Rusman. Pak Ustadz, saya mau tanya, sah nggak sholat Jumat bila khotib dan imamnya beda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sampai di Quba hari Senin. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Quba menuju Yathrib, Madinah. Dalam perjalanan sholat Jumat, Nabi khotibnya, Nabi sekaligus imamnya. Nabi juga di Masjid Nabawi, Nabi jadi khotibnya, Nabi imamnya. Sekarang Syekh Abdul Rahman Sudais di Masjidil Haram khotib sekaligus juga menjadi imam. Bagaimana kalau khotibnya beda, imamnya beda? Maka khotib menjadi imam itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, tapi afdal, baik, sunnah. Jadi kalau ada khotib kita suaranya bagus, dia jadi khotib, jadi imam. Tapi kalau ada khotib dia khutbah selesai itu jadi imam tetap, maka sholat Jumat tetap sah. Ini bukan syarat, ini adalah masalah afdal tak afdal. Wallahu a'lam bishawab.